Hadis ke-18. An Abi Dzarrin Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata takutlah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah sesuatu kejahatan itu dengan kebaikan. Pasti akan menghapusnya dan bergaulah sesama manusia dengan budi yang baik. Diriwayatkan oleh Tirmidzi.